Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tasfiyah wa tarbiyah halaman 329 atau 336. Berkata penulis, jalan untuk mencapai kemuliaan Islam. Tasfiyah dan tarbiyah adalah kata kunci bagi kembalinya kemuliaan Islam dengan cara penerapan ilmu yang bermanfaat dan pengamalannya. Keduanya adalah perkara yang mulia. Tidak mungkin kaum muslimin dapat mencapai kejayaan dan kemuliaan kecuali dengan menerapkan metode tasfiyah dan tarbiyah yang merupakan kewajiban besar yang amat penting. Kewajiban yang pertama adalah tasfiyah. Yang dimaksudkan dengan tasfiyah atau pemurnian adalah yang pertama, pemurnian akidah Islam dari sesuatu yang tidak dikenal dan telah menyusup masuk ke dalamnya, seperti kesyirikan, pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala atau penakwilannya, penolakan hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan akidah dan lain sebagainya. Yang kedua, pemurnian ibadah dari berbagai macam bid'ah yang telah mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam. Yang ketiga, pemurnian fikih Islam dari segala bentuk ijtihad yang keliru dan menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, serta pembebasan akal dari pengaruh-pengaruh taklid dan kegelapan sikap fanatisme atau jumud. Yang keempat, pemurnian kitab-kitab tafsir Al-Quran, fikih, kitab-kitab yang berhubungan erat dengan raqa'iq atau kelembutan hati, dan kitab-kitab lainnya dari hadis-hadis lemah dan palsu, serta dongeng Israiliyat dan kemungkaran lainnya. Dan kewajiban yang kedua adalah tarbiyah, yaitu pembinaan generasi muslim di atas Islam yang telah dibersihkan dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, dengan sebuah pembinaan secara Islami yang benar sejak usia dini tanpa terpengaruh oleh pendidikan ala barat yang kafir. Anda punya bolpen? Poin 1, 2, 3, 4 ini sudah dibahas belum ya? Sudah? Yakin? Atau sekedar dibaca? Sudah saya ini kan juga. Ngulang sedikit kalau gitu. Di pertemuan yang lalu saya kasih contoh, tasfiyah itu bersihkan dulu papan tulisnya. Kalau dia sudah putih, baru tulisi. Jangan seorang guru papan tulis itu masih oret-oretan, masih kotor, dia nulis di situ. Maka sebagian orang ketika memandangnya, sebagian ditulis paham, sebagian lagi tidak, karena tercampur. Bahkan bisa jadi yang paling parah adalah kalau ternyata salah paham. Ketika yang ditulis oleh guru itu tercampur antara yang diajarkan sekarang dengan yang sudah berlalu. Kalau seorang tukang cat mau mengecat pagar, maka dia bersihkan dulu karatnya. Digosok dulu dengan amplas, sudah bagus, baru dicat baru. Karena kalau lagi berkarat, ditambah dengan cat, maka nanti dia pun akan cepat pudar catnya. Dalam dakwah salaf, prinsip seperti ini yang dipegang, namanya tasfiyah wa apa? Tarbiyah. Disucikan dulu kaum muslimin itu dari kotoran-kotoran dalam agama mereka, baru diajari. Jangan orang cuma diajari, tapi hal-hal yang salah dibiarkan. Makanya kita kenal dua prinsip, ada amar ma'ruf, terus ada nahi mungkar. Nahi mungkar itu bagian dari tasfiyah. Larang kaum muslimin untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya musyrik, yang sifatnya bid'ah, yang salah-salah. Sembari mengajari mereka apa yang benar, yang seharusnya. Di nomor satu disebutkan di antara tasfiyah atau pemurniannya adalah dimurnikan kaum muslimin itu dari keyakinan-keyakinan syirik. Jangan cuma diajarin sholat seperti tabligh, jamaah tabligh yang taunya cuma ngajarin sholat. Coba antum tanya sama mereka, kapan anda ngajari kaum muslimin tentang syirik? Kapan anda ajarin kaum muslimin tentang bid'ah? Karena sekalipun kaum muslimin sholat, tapi kalau syirik, sholatnya diterima atau tidak? Syirik itu penghapus pahala sholat. Apa manfaatnya kaum muslimin sholat kalau mereka masih percaya dengan hal-hal yang sifatnya berbau syirik? Maka nanti mereka akan menjawab, jangan. Soalnya kalau kita bahas syirik-syirik, nanti banyak yang tersinggung. Maka kita jawab, dakwah mana yang gak nyinggung? Emang ente ngajarin orang sholat, gak semuanya orang, semua orang tadi yang tersinggung? Kalau ente lagi ketuk-ketuk tuh pintu-pintu orang-orang, assalamualaikum, assalamualaikum, ayo pak sholat, ada yang tersinggung gak? Banyak yang tersinggung. Di antaranya orang kafir. Apa? Saya ini orang kafir. Dia gak bilang kafir, kami Nasrani. Kok diajak sholat? Atau mari pak sholat. Ya. Atau dengan tanggapan yang semacamnya. Maka salah kalau ada dakwah tidak memurnikan kaum muslimin dari perusak-perusak akidah. Sebagian dai ngajaknya sedekah, jadi daurahnya sedekah, ceramah tarawih sedekah, khutbah Jumat sedekah, sedekah terus. Seolah-olah sedekah itu sesuatu yang merupakan rukun Islam. Saya tidak mengatakan sedekah itu tidak penting. Sedekah itu penting, tapi kalau Anda jadikan jargon dakwah utama, maka Anda salah. Anda menyelisihi dakwahnya para nabi. Bukankah Nabi Muhammad 13 tahun isi dakwahnya apa? Seputar tauhid. Dan ini juga peringatan bagi kita yang sudah belajar sunnah. Kalau kita pulang ke rumah masing-masing, mendakwahi keluarga, orang tua, maka jangan yang pertama kali didakwahkan langsung misalnya masalah jenggot dan isbal. Karena jenggot dan isbal tidak lebih penting ketimbang tauhid dan syirik. Memelihara jenggot itu penting. Menunjukkan sunnah, menunjukkan kecintaan kita kepada Islam, pertanda laki-laki betulan yang cinta dengan sunnah. Tidak isbal, celana di atas mata kaki itu penting, menghindari azab neraka. Tapi perlu diketahui ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu mengajarkan orang tua kita tentang tauhid dan menjauhkan mereka dari syirik. Itu dulu. Khawatirnya apa? Nanti belum apa-apa sudah dakwakan soal isbal dan soal jenggot. Saya nggak tahu kalau zaman sekarang, kalau zaman dahulu, ustadz-ustadz sering menyinggung ketika saya ikut kajian para ustadz-ustadz di zaman tahun 2000-an awal. Karena kebanyakan kaum muslimin baru dengar tuh jenggot dan isbal. Tiba-tiba sesuatu banget. Yang mungkin kalau di zaman sekarang orang tidak ikut kajian sunnah pun sudah banyak yang tidak isbal, ya atau tidak? Sudah banyak yang memelihara jenggot meskipun tidak ikut kajian sunnah. Tapi di zaman dulu ada orang pokoknya kalau celananya di atas mata kaki itu sesuatu, ya. Sehingga sebagian ikhwan yang baru belajar pulang-pulang yang didakwakan pertama kali ada celana bapaknya. Sebagian dari mereka berinisiatif memotongkannya. Bapaknya pakai, kok begini celanaku? Pakai yang lain, gitu semua. Terus anaknya bilang, sengaja supaya bapak tidak masuk neraka. Bapaknya marah, bapaknya usir, bertengkar. Akhirnya apa? Ada yang lebih penting dari soal itu, yaitu soal syirik dan tauhid. Gak nyampe sama dia. Contoh yang lain yang harus dimurnikan adalah ibadah dari segala macam tambahan-tambahan yang mengada-ngada. Makanya penting untuk kaum muslimin bukan cuma diajak sholat, tapi diajarkan sholat sesuai sunnah yang bagaimana. Sebagian orang seperti tabligh misalnya, ngajakin orang sholat, didatangi rumah-rumah orang, diajak ke masjid, setelah itu dicokokin dengan hadis-hadis yang lemah dan palsu. Yang mereka sendiri kebanyakannya tidak mengerti karena enggak belajar hadis. Karena sebagian yang tadinya preman, habis preman tiba-tiba disuruh dakwah. Yang tidak mengerti baru tobat disuruh ceramah. Mantan musisi, mantan artis tiba-tiba menjadi pengkhutbah. Lalu karena minim ilmu, enggak tahu yang apa yang mau diceramahkan. Akhirnya bacalah buku Fadhail Amal yang banyak hadis palsu di situ. Jadi ngajakin orang sholat, mari sholat, bagus sih. Setelah itu masuk ke masjid, lalu dicekokin ke dalam kubangan buku yang isinya adalah khurafat-khurafat sufi. Maka setelah kita dakwahkan tauhid dan menjauhkan kaum muslimin dari syirik, di antara hal yang penting adalah ajarkan kaum muslimin sifat sholat Nabi. Maka ini di antara buku yang sangat penting untuk dimiliki seorang pemula yang baru hijrah adalah buku sifat sholat Nabi. Di antara yang bagus dari dulu direkomendasikan para ulama adalah Sifat Sholat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Usahakan punya itu. Yang ketiga adalah memurnikan fikih Islam dari segala bentuk ijtihad yang keliru dan membebaskan akal dari pengaruh taklid. Di sini ada dua masalah, teman-teman. Antum bisa kasih angka dan lingkari kata-kata ijtihad yang keliru dan taklid fanatisme. Dua hal yang sama-sama salah di dalam fikih. Kesalahan yang pertama adalah ijtihad tapi ngawur. Yang kedua adalah enggak berijtihad tapi jumud fanatik. Ini dua-duanya salah. Bagaimana ijtihad yang keliru? Misalnya ijtihad tapi enggak punya ilmu. Menghukumi sesuatu halal atau haram tapi enggak punya perangkat ilmunya. Usul fikihnya enggak pernah belajar, qaid fikihnya enggak pernah ngecap. Lalu sembarang menghukumi sesuatu itu halal atau haram, itu yang salah. Ini namanya ijtihad yang keliru. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jatahadal hakimu fasaba falahu ajran." Apabila seorang yang berilmu, para ulama berijtihad dan ijtihadnya benar, maka dia dapat dua pahala. Wa idza akhta'a falahu ajr. Kalau dia salah, maka pahalanya satu. Kalau kita balik, sedangkan yang berijtihad adalah orang tidak punya ilmu, lalu dia berkata, menurut saya ini hukumnya boleh-boleh aja. Alasannya, ya menurut saya ya enggak apa-apa. Kalau seandainya benar, maka dia dapat satu dosa. Apa itu dosanya? Orang bodoh, jahil, berijtihad, mengatakan menurut saya hukumnya, padahal dia enggak punya perangkat alatnya, ilmu alatnya untuk menentukan hukum. Tapi benar. Apa dapat apa dia? Satu dosa. Dosa apa? Dosa berijtihad tapi tidak punya ilmu. Dan kalau dia benar, kalau dia salah, maka dia dapat dua dosa. Apa dosanya? Ijtihad tidak pakai ilmu, terus salah pula. Misalnya seseorang yang bodoh mengatakan, ketika ditanya apa ya hukumnya permen yang ada di depan CS-nya bank. Apa hukum memakannya? Lalu ada orang yang tidak mengerti kaidah-kaidah riba dan mengerti tentang akad muamalah, terus dia mengatakan menurut saya haram. Bagaimana kamu tahu dia haram? Soalnya menurut saya itu riba. Dan itu benar bahwa permennya itu apa? Riba. Ribanya dari sisi mana? Pembahasannya panjang, enggak di bab ini. Yang penting pokoknya riba dulu. Dan dia mengatakan menurut saya itu enggak boleh. Kenapa? Karena riba. Maka dia dapat satu dosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia menghukumi itu riba atau tidak riba dengan menurut pendapatnya, padahal dia belum pernah belajar muamalah. Dan kalau dia mengatakan menurut saya boleh, kenapa? Soalnya fox, sugus yang haram misalnya. Atau dia mengatakan ya enggak apa-apa. Loh kenapa? Kan ditawarin. Kalau ditawarin kan berarti dipersilakan, berarti halal. Jadi dia berijtihad tanpa ilmu dalam masalah ini, lalu salah, maka dia dapat dua dosa. Kemudian yang keempat adalah memurnikan kaum muslimin dari kitab-kitab tafsir yang di dalamnya ada banyak hadis-hadis yang lemah dan palsu. Begitu juga kitab-kitab yang berhubungan dengan hadis, berhubungan dengan surga, neraka dan yang semacamnya, harus dibersihkan dari hadis-hadis yang lemah dan palsu. Makanya para ulama kita seperti Syekh Al-Albani, beliau mengerahkan banyak dari waktu dan keilmuan beliau untuk menyaring mana dari Sunan Abi Daud yang sahih-sahih, mana yang tidak, mana yang sahih dari Tirmidzi, mana yang tidak. Syekh Al-Albani membuat buku misalnya silsilah al-hadith as-sahihah untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih-sahih saja, diambil dari kitab-kitab sunan yang dhaif-dhaif, lalu kemudian dikumpulkan salah satunya di dalam ad-dhaifah. Supaya apa? Supaya kaum muslimin tahu, oh ini adalah hadis-hadis yang ternyata lemah-lemah, cuma populer. Cuma apa? Populer di kalangan kaum muslimin. Apa contoh hadis lemah tapi populer? Boleh. Utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Banyak orang-orang kurang berilmu, kalau disuruh kasih sambutan, misalnya anggaplah wali kota, kepala dinas, kadang-kadang mau juga islami-islami sedikit, lalu salah-salah dia mengatakan sebagaimana yang nabi kita bilang, tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Itu bukan hadis. Tanya anak Gontor. Yang pesantren di Gontor tahu, itu tidak dalam bab hadis. Itu dalam bab mahfudzat, peribahasa. Kan ada pelajaran Al-Quran, ada pelajaran hadis, ada pelajaran mahfudzat. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mencapai. Ini bukan hadis, ini peribahasa. Man saro alad darbi wa salat. Siapa yang jalan on the track-nya, maka dia sampai. Ini bukan hadis. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air termasuk dari iman. Hadis Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini pun tidak sahih. Dibersihkan kaum muslimin dari hadis tadi seperti ini supaya mereka tahu bahwa banyak dari amalan-amalan yang mereka kerjakan dibangun di atas dalil yang tidak sahih. Nanti setelahnya adalah kewajiban yang kedua, yaitu tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Liqa. Gitu? Sebagian orang membentuk liqa-liqa tarbiyah yang dibangun di atas manhaj ikhwanul muslimin. Tapi yang sebenarnya itu adalah kaderisasi. Bagaimana caranya mengumpulkan kader apabila dia sudah lengket nanti, dan setidak-tidaknya mengumpulkan partisipan dan simpatisan buat bekal pemilu nanti. di dalam akidah kaum muslimin, tarbiyah itu adalah membina generasi kaum muslimin di atas pembersihan yang sudah disebutkan tadi. Seperti yang saya contohkan, kalau guru mau menuliskan sesuatu, guru fisika apalagi, guru kimia, kalau mau tulis misalnya Na plus Cl menjadi apa, NaCl dikasih 2 mol berapa-berapa, kalau papan tulisnya oret-oretan, gak akan paham anak-anak kimia. Begitu juga untuk belajar fisika. Ya. Guru kimia mau gambar gugus OH, gugus alkohol, kasih OH, OH, OH. Ini jadinya etanol, jadinya metanol. Mana paham anak-anaknya kalau itu papan tulis isinya oret-oretan? Nah, caranya bersihkan dulu, baru ajari. Itu yang disebut dengan apa tadi? Tarbiyah. Setelah mentasfiyah. Bagaimana cara mengajarkannya? Jawabannya, ajari dia dengan pembinaan yang Islami sejak dini. Teman-teman yang dirahmati Allah, catatan penting di sini, pembinaannya harus yang Islam. Bukan pembinaan dengan mengakomodir apa yang mereka suka. Sebagian orang, sebagian dai, mereka mau mengakomodir dakwah dan pembinaan kepada generasi muda kaum muslimin dengan apa yang anak muda suka. Meskipun yang disukai anak muda itu ternyata di dalam syariat kita dilarang. Misalnya bikin masjid depannya ada, nah, sudah senyum semua berarti tahu. Ya. Ini bikin masjid, di depannya ada kemungkaran. Lalu mau disatukan dalam dakwah. Disebut dengan nada dan dakwah. Dengan penampilan-penampilan ala barat. Mau dijadikan jadi satu. Di situ ada hip hop. Apa? Hip hop, enggak tahu saya mau diapain itu hip hopnya. Ada yang apa? Dancer, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang live music. Nanti ustaznya suruh habis ceramah keluar nyanyi bareng akustik. Aku cinta padamu, kamulah satu-satunya. Gitu. Ini akhirnya membina kaum muslimin yang muda, bukan tambah baik, tambah rusak. Karena anak muda ketika dibina seperti ini, mereka merasa bahwa apa yang mereka kerjakan itu baik, bagus. Saya sering bilang, coba antum bayangkan kalau seandainya ada khotib Jumat naik di atas mimbar tapi dengan menggunakan pakaian gaul. Saya lah gitu, atau Ustaz Abdurrahman. Setrofi'i. Antum bayangkan naik ke atas mimbar pakai topi dibalik. Enggak haram, enggak. Tapi dibalik topinya. Lidahnya di belakang. Terus pakai jaket, jaket tentara. Gitu. Dengan celana, celana apa namanya? Celana jeans boleh, tapi agak gobor. Jeans agak gobor. Ini agak dilipat-lipat. Segini kan. Di gelang, di pergelangannya ada gelang-gelang banyak. Ada peniti-penitinya bahkan. Gitu. Yang secara syar'i enggak haram nih. Meletakkan peniti di sini ya enggak haram. Tapi kira-kira kalau ada dai seperti itu, antum mau ikut? Antum sepanjang dia khutbah, antum ngeliatin bajunya tuh, ngeliatin dianya. Ngeliatin dia dengan, kalau itu bisa langsung dikasih di, dijepret, taruh di Facebook, dikasih like atau dislike. Aneh. Kalau ada dai seperti itu, karena gak bisa dicontoh. Ustadz, tapi banyak juga yang suka. Iya, yang suka adalah yang alay. Yang suka adalah orang-orang yang memang mau diakomodir apa yang masih dia suka. Yang mereka bilang gini, ah nanti kalau ikut manhaj salaf, kalau ikut kajian salaf, gimana boleh kita gini lagi? enak yang itu. Kenapa yang itu? Itu tengah-tengah, gak terlalu keras, musik masih bisa. Sehingga pilihan kepada sebuah pengajian diletakkan kepada mana yang masih bisa mengakomodir apa yang saya mau. Terus terang, saya pun dahulu begitu. Dulu SMA, mama saya itu jualan tas. Ini cerita mungkin baru di sini saya ceritain. Mama saya itu jualan tas Sophie Martin, mungkin tahu. Nah, kalau sudah ketawa-ketawa pasti tahu berarti. Tahu dari mana? Istrinya nyodorkan katalog, dia bilang gak usah, mahal. Nah. Mama saya itu jualan Sophie Martin, ada katalognya. Katalog itu sering saya bawa ke sekolah. Eh, di luar dugaan ternyata banyak guru-guru dan teman cewek-cewek di SMA 1 yang suka dan beli. Diskonnya 40%. Tasnya 180-an. Lumayan kan waktu itu, tahun 2000-an. Awal, 99 akhir. Lama-lama saya banyak duit. Karena saya banyak duit, kalau antum dulu suka ke BC, antum naik, masuk ke BC, di depan itu banyak penjual majalah. Kita enggak masuk, ada eskalator ke atas, sebelah kiri ada bistara. Saya tahu ya. Itu tempat pertama yang selalu saya kunjungi. Saya akan cari yang orang bilang apa, top of the week. Apa yang nomor satu tak beli, nomor satu tak beli, dan pasti ada anggaran per bulan satu. Beli kaset, dengerin musik. Waktu mulai kuliah, itu kaset-kaset yang koleksi yang banyak itu tak bawa semua ke Jogja. Minta bapak, pak belikan tape Simba. Yang saya sengaja beli yang besar, jadi kalau pagi saya bisa ceritanya maksud saya itu biar besar, jadi kalau pagi saya bisa nyalain agak keras, jadi teman-teman kos-kosan yang gak suka bangun subuh itu bisa bangun dan ikut sholat subuh gitu. Tapi musik gitu. Didengerin lama-lama di kampus, kan kampus Islam UII, saya mulai dengar, oh ada orang pengajian, oh ada gini, oh ada gini. Saya tertarik. Tapi saya cari kajian dua aja. Kalau enggak Ikhwan Muslimin, PKS, TIP, atau Hizbut Tahrir. Kenapa saya pilih ini? Karena inilah yang masih bisa mengakomodir keinginan saya untuk mendengarkan kaset-kaset yang saya beli itu. Kalau Salafi, sorry, gak enak. Soalnya belum apa-apa, semua gak boleh. Ini gak boleh, ini gak boleh. Musik gak boleh. Kaset-kaset saya katanya harus dibakar semuanya ya. Itu awal-awal. Sampai lama-kelamaan kemudian saya pikir, justru menurut saya, setelah saya jalani, dakwah yang benar itu adalah bukannya apa yang saya mau, tapi menuntunkan kepada Allah dan Rasulnya apa yang Allah dan Rasulnya mau, meskipun saya enggak suka. Nah, lanjut. Tidak diragukan lagi bahwasannya upaya untuk mewujudkan kedua kewajiban ini memerlukan dan menuntut kesungguhan yang memadai, saling bahu-membahu antara kaum muslimin seluruhnya dengan penuh keikhlasan, baik secara kolektif maupun individual atau perorangan. Sikap ini sangat diperlukan dari semua komponen masyarakat yang benar-benar berkepentingan untuk menegakkan sebuah masyarakat Islami yang menjadi idaman di setiap negeri yang telah rapuh pilar-pilarnya. Semua pihak bekerja pada bidang dan spesialisasi masing-masing. Maka bagi para ulama yang mengetahui hukum-hukum Islam yang benar, harus sungguh-sungguh mencurahkan perhatian mereka mengajak kaum muslimin kepada pemahaman Islam yang benar, baik akidah maupun manhaj, serta memahamkannya kepada kaum muslimin. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembinaan mereka di atas pemahaman tersebut, seperti yang telah difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Taala dalam surat Al-Imran ayat 79 yang artinya, akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Inilah jalan satu-satunya dalam memecahkan problematika umat yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad ayat 7, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Merupakan sebuah kesepakatan yang tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin tentang ayat tersebut, bahwa makna firman Allah, jika kamu menolong agama Allah adalah, jika kamu mengerjakan apa-apa yang diperintahkannya, niscaya Allah Ta'ala akan menolong kamu dari musuh-musuhmu. Di antara nas-nas yang mendukung makna ini dan sangat sesuai dengan realitas saat ini, di mana dalam nas tersebut telah digambarkan jenis penyakit dan sekaligus cara terapinya secara bersamaan, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jika kalian telah berjual beli dengan sistem bay'ul innah dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pekerjaan bertani serta meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasai kalian dan tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Maka penyakit yang melanda kaum muslimin bukanlah karena kejahilannya terhadap suatu ilmu tertentu, namun harus dikatakan bahwa semua disiplin ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin adalah wajib sesuai dengan porsinya. Akan tetapi kehinaan dan kerendahan yang dijumpai mereka bukan karena kejahilan mereka tentang apa yang dinamakan fiqhul waqi', namun penyebabnya adalah sikap mereka yang menggampangkan dan meremehkan pengamalan hukum-hukum agama, baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza tabaya'. Sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya, sebagian orang menganggap kita ini terpuruk karena enggak ngerti dengan masalah-masalah kekinian. Sehingga kalau antum buka buletin-buletin Jumat sebagian orang, seperti terutama Hizbut Tahrir di zaman masih adanya, kalau antum baca, maka apa yang mereka tuliskan tidak akan keluar dari hal-hal yang sifatnya kekinian, politik, apapun masalah-masalah kekinian yang nanti ujung-ujungnya adalah menegakkan apa? Khilafah. Sampai BBM naik dibahas, nanti ujungnya apa? Khilafah. Ada banjir bandang dibahas, ujungnya apa? Khilafah. Menjelekkan pemerintah, ujungnya khilafah. Kalau sudah jelang pemilu pasti pembahasannya politik, ujungnya khilafah. Sebagian orang menganggap kita ini hina karena tidak mengerti yang begitu-begitu. Maka nanti pembahasannya seputar isu-isu. Hati-hati, di belakangnya banteng ini ada PKI. Ini di presiden yang baru, belakangnya PKI. Dan semuanya sifatnya isu-isu. Nah, dan ini adalah tentu kesalahan. Karena kita itu terpuruk bukan karena itu. Terpuruk karena kaum muslimin menjauh dari agamanya sendiri. Dulu waktu mau menggulingkan satu orang kafir yang katanya dibohongi dengan Al-Quran, berapa orang yang harus turun ke Monas? Ketika orang berkumpul, jangan kita mengatakan masya Allah persatuan kaum muslimin, tapi lihatlah demi satu orang harus berkumpul semuanya, betapa lemahnya kaum muslimin. Keterpurukan seperti ini adalah karena kitanya sendiri yang menjauh dari agama kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadhtum adnab al baqar wa taraktum al jihad wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad sallallahu 'alaikum dhillan lan la yanzi'u 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian sudah berjual beli dengan 'ina, yaitu riba, nanti saya beritahu modelnya. Jika kalian sudah berjual beli dengan sistem inah, riba, memegang ekor-ekor sapi, ridho dengan pekerjaan pertanian, meninggalkan jihad, niscaya Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan yang Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut dari diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ujung dari hadis ini menunjukkan kepada kita kehinaan kepada kaum muslimin yang ditimpakan itu adalah karena mereka meninggalkan agama mereka sendiri. Dan Rasulullah SAW sebutkan solusinya. Solusinya adalah hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, sampai kaum muslimin pede dengan agamanya sendiri. Saya kemarin naik pesawat pas pulang kemari dari Jakarta kemari, pas saya masuk, mungkin orang kalau ngeliatin saya dengan jamaah beda sendiri dengan mayoritas atau bahkan seluruh dari orang-orang yang ada di pesawat. Tapi saya yakin kalau kita sensus, yakin pasti dominannya apa? Orang muslim. Tapi berapa banyak yang mau menggunakan atribut-atribut Islam sehingga mereka dikenal sebagai orang Islam dari semua yang ada? Itu yang saya pikirkan pas pertama saya masuk. Karena kan saya pas dipanggil penumpang Jakarta Balikpapan Sriwijaya SJ158 masuk ke pesawat. Ya sudah. Maka saya lihat sudah pada bergerak, tapi saya ada chattingan yang penting, maka saya chatting dulu. Karena enggak punya data, adanya WiFi, maka saya chat. Maka jadilah saya orang terakhir masuk. Jamaah saya suruh duluan, masuk duluan jamaah. Saya terakhir pas saya masuk. Nah, di pandangan saya kan banyak orang tuh. Tiga baris di sini, tiga baris di sini, seret ke belakang. Dari sejauh pandangan saya enggak ada yang pakai songkok kecuali jamaah saya yang belakang. Jamaah itu pun karena pulang umroh mungkin. Laki-lakinya enggak. Sehingga hampir-hampir kami tidak, kalau kita tanya, "Pak, mohon maaf, Pak, kalau boleh tanya, Bapak itu muslim atau bukan?" Saking kita ragu dia itu muslim atau bukan karena tidak menunjukkan sama sekali. Jenggot tak ada, songkok tak ada, baju bukan baju kaum muslim. Maka kalau menurut saya nih, teman-teman yang sudah ngaji, jangan malu. Populerkan baju dan penampilan bahwa kita ini muslim. Antum ke mall kah? Saya ke mall sama istri saya pakai gamis. Pulang dari Masjid Istiqomah masih pakai gamis, istri saya pakai cadar. Dan di zaman itu belum sebanyak sekarang. Awal-awal tahun 2009 lah. Yuk kita ke mall, masa pakai baju gini? Enggak apa-apa, kita tunjukkan bahwa kita ini muslim. Kenapa harus malu? Kita ke bandara pakai baju gamis, pakai baju koko. Dan kita harus bangga bahwa kita ini seorang muslim. Gak masalah tampil agak beda. Mungkin masuk ke pesawat orang semua ngeliatin kita. Oh bom, jangan-jangan. Tapi ya gak apa-apa. Yang penting kita bukan teroris. Yang penting kita betul-betul seorang muslim di atas manhaj ahlu sunnah. Adapun tafsir dari hadis ini insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Tapi saya jelaskan sedikit apa itu inah. Karena di sini enggak ada penjelasan apa itu inah sebatas yang saya lihat. Oh, ada ya. Catatan kaki nomor 508. Apa itu inah? Inah yaitu menjual cek. Inah yaitu menjual sebuah barang kepada seseorang dengan cara menghutangkannya untuk jangka waktu tertentu dan barang tersebut diserahkan kepadanya. Kemudian si penjual membelinya kembali dari pembeli secara kontan dengan harga lebih murah sebelum menerima pembayaran dari si pembeli tersebut. Paham? Paham enggak? Enggak. Sini kasih contoh. Hidayat sama Septian. Hidayat bilang gini, "Sep, bisa kepinjamin aku uang berapa? 5 juta. Buat apa? Buat nikah. Tapi kamu jangan diam-diam ya. Diam-diam aja ya. 10 juta lah. Septian bilang, antum pinjam aja Abu Arif, kan dia orang kaya. Kalau saya kan tidak punya. Kalau saya punya, sudah saya duluan nikah, kata dia. Pinjamlah dia kepada Abu Arif. Abu Arif, bisakah pinjam uangnya? Berapa? 10 juta. Berapa lama kembalinya? Ya kira-kira 2 tahun. Bah, lamanya, Pang. Azan. Sudah belum? 3 menit dari sekarang. Kalau 2 juta, 10 juta kembalinya 2 tahun, saya mandek modal. Jadi gimana? Apa jadi 12 juta? Nanti gini aja sudah. 10 juta, nanti saya bayar 12 juta. Dia bilang, kan kita sudah tahu itu sama-sama riba. Kita sudah sama-sama tahu itu apa? Riba. Kamu pinjam 10, kembalinya 12, itu kan riba. Jadi bagaimana? Nah, gini aja sudah. Gini aja. Kujual barang. Kamu punya barang apa? Kamu punya barang apa? Saya punyanya motor. Mungkin dari terus saya hilang konsentrasi. Tunggu dulu. Mungkin azan dulu. dari sujud pertama langsung berdiri, tidak sujud dua kali. Sujud tilawah. Sujud tilawah maksudnya. Siapa tadi yang minjam uang? Hidayat. Hidayat pinjam uang ke Abu Arif. Dia bilang pinjam 10 juta. Tapi kembalinya agak lama. 2 tahun. Kata Abu Arif, kalau 10 juta kembali 2 tahun, cuma 10 juta rugi. Mending saya buat modal. Jadi bagaimana? Gini aja sudah katanya. Saya punya motor. Motor saya jual sama kamu 12 juta. Dia bilang, Abu Arif, saya ini mau punya uang, kok malah disuruh beli motor? Kata Abu Arif, pokoknya beli aja dulu sudah. Gak ada uang, gampang, kredit. Oke, ya, kredit. Dikasihlah motornya Abu Arif itu ke Hidayat. Harganya berapa tadi? 12 juta, tapi apa? Kredit. Sudah sepakat, kata Abu Arif, ku beli lagi cash 10 juta. Dia ambil kembali, kasih berapa? 10 juta. Teknisnya mirip, tapi intinya adalah Hidayat itu berhutang 12 juta, berhutang 10 juta sekarang, yang dia akan bayar sebanyak berapa? 12 juta secara kredit. Paham? Yakin paham? Enggak? Enggak apa-apa. Ulang ya. Ini mau pinjam uang nih. Ini mau pinjam uang. Ini mau kasih pinjam, tapi enggak mau juga rugi. Paham? Dia bilang, kamu pinjam berapa? 10. Kembali berapa lama? Setahun. Setahun, sayanglah. 10 juta setahun bisa ku putar-putar buat modal. Tapi aku butuh. Gini aja sudah. Ya gini, gimana kalau kau pinjamkan aku 10, ku kembalikan 12. Dia bilang kalau pinjam 10 kembali 12 itu namanya riba. Jadi bagaimana? Gini aja sudah, kita jual beli. Aku punya motor, ku hargai 12 juta. Kau belinya kredit setahun. Tapi kan aku enggak punya uang. Enggak apa-apa, kan kredit. Oke? Terus gimana? Udah beli dulu. Beli. Dikasihlah motornya nih. Ini motornya. Paham? Ini sekarang punya motor dan punya utang berapa? 12 juta. Yang harus dibayar berapa? Selama berapa? Setahun. Ini bilang, kan sudah punya motornya, ku beli lagi. Tapi karena ku belinya cash, aku hargai 10 juta saja. Oke, oke. Dikembalikan lagi motornya ke sini. Ini ngasih uang berapa? 10. Ini masih ngutang berapa? Karena kalau ngutang 10, bayarnya 12, riba. Jadi dibuat motor untuk siasat. Berkilah alias hilah. Ini dikasih ke sana, kembaliin lagi. Motor cuman pindah orang doang. Tapi nanti transaksinya aslinya jadinya kredit 10 juta, 12 juta, dan sekarang menerima uang 10 juta. Paham enggak? Kalau enggak paham, bagaimana lagi? Ya. Itu namanya apa? Jual beli apa? Ina. Wallahu a'lam bishawab. Apakah percaya suatu pohon itu ada penunggunya juga termasuk syirik? Insya Allah bukan syirik bila memang ada korinahnya. Kita percaya pohon itu sepertinya ada penunggunya loh, jin. Taunya dari mana? Soalnya di situ sering kalau malam ada yang suka bicara sendiri. Gitu. Sebagaimana antum tahu Latta Uzza Manat, pernah dengar? Pernah dengar gak? Yang disembah di sebelum zaman Nabi. Apa namanya? Latta Uzza Manat. Tahu enggak ada yang bentuknya pohon yang mana? Uzza. Uzza itu bukan batu berhala. Uzza itu pohon. Yang pohon ini dipercayai orang bisa memberikan sesuatu yang diminta. Karena pohon itu bisa bicara. Suaranya perempuan. Ketika Nabi SAW sudah diutus, maka beliau suruh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid disuruh pergi bawa kapak. Kok Khalid bin Walid? Di sana Al-Mughirah bin Syu'bah. Yang ini adalah Khalid bin Walid, saya ingat saya. Ya. Disuruh untuk bawa kapak dan disuruh tebang Uzza. Setelah ditebang meroboh, dia pulang. Nabi SAW tanya, kau buat apa? Ku tebang sudah. Belum selesai, coba kau balik lagi. Balik lagi, disuruh cincang-cincang gitu loh. Ya, setelah dirobohkan, dicincang-cincang. Keluar dari situ, ada jin perempuan. Rambutnya panjang. Maka dibunuh oleh Khalid bin Walid. Itu menunjukkan bahwa pohon ada penunggu, itu ada. Percaya syirik kah? Enggak syirik. Antum tahu hotel Shangri-La? Apa ya? Bukan Tirta. Di Gunung Malang. Cinderella. Cinderella. Ada jalan di sampingnya kan? Ke belakang. Nah, di belakangnya itu ada rumah. Tapi kalau kita lihat kayak belakang rumah, karena sudah ditembok tinggi dan ada jendelanya satu. Nggak tahu. Gimana ini? Sudah ikhongat, sir. Kita sholat dulu, nanti setelah itu baru lanjut. Karena baru satu pertanyaan dari kalangan jin. Tadi saya cerita di Gunung Malang itu ada hotel apa tadi, Cinderella. Nah, di belakangnya itu ada rumah, tapi kalau kita lihat dia seperti belakang rumah. Ya. Itu 20 tahun lalu, tahun 99-an, itu tempat saya main karena itu rumahnya teman saya. Singkat kata, intinya di suatu malam karena kami belum tidur begadang berceritaan mainan, maka mamanya ngetok kamar kami. Kami bertiga. Mamanya bilang, bisa enggak kalian diam dan tidur sudah, ini sudah tengah malam. Soalnya jendelanya mama diketok. Terus mamanya keluar. Saya bilang diketok apa? Nah, kayak gitu tuh diketok. Intinya kata teman saya yang punya rumah, di rumah ini banyak jin. Rumah ini banyak penunggunya. Terus kami lanjut main. Udah sampai 5 menit kamar kami yang diketok. Kami langsung berhambur keluar kamar karena ketakutan. Terus saya bilang, mungkin jangan-jangan tetanggamu kali. Dia bilang, coba besok kita lihat. Nah, habis sholat subuh, sudah mulai terang, kami pergi ke tempat di mana kaca itu diketok. Di sebelah kaca itu ada dinding, ada bambu melintang-melintang, kayu-kayu, botol-botol berserakan, dan tidak mungkin ada manusia bisa masuk situ. Nah, sedek dia, kata dia, di antara yang paling sering diganggu di rumah ini adalah pembantu. Pembantu itu sudah bolak-balik stres. Satu masuk, enggak lama keluar, masuk, enggak lama keluar, karena digangguin terus. Lama kelamaan mungkin ganti terus penghuninya, enggak lama ganti pilarnya marmer-marmer. Tahun 20 tahun lalu. Sekarang cuma ada tembok tok. Sudah enggak ada lagi. Dan kita yakini itu banyak penunggunya. Dan enggak masalah, itu bukan syirik. Saat rokat pertama sholat wajib, ketika bangun dari sujud pertama, imamnya langsung berdiri. Berarti imamnya sujud cuma satu kali, tidak dua kali. Makmum mengingatkan dan imam sudah berdiri tegak. Sholat tersebut batal, ataukah imamnya kembali melaksanakan rukun yang tertinggal tadi? Jawabannya, sujud termasuk rukun, dan rukunnya ini dua kali, yaitu dua sujud, dan dua-duanya adalah rukun. Dan kalau seandainya baru di rokaat yang masih di rokaat yang sama, misalnya belum sempat berdiri, maka dia harus kembali. Bila sudah berpindah ke rokaat berikutnya, maka rokaat yang kehilangan sujud tadi harus dianulir, tapi tidak usah dibatalkan sholatnya. Contohnya misalnya itu sholat subuh dua rokaat. Di rokaat pertama imamnya sujud cuma satu kali. Ketika makmum mengingatkan, imamnya terlanjur berdiri. Berarti kan sudah pindah rokaat berapa? Dua. Maka rokaat satu itu dianulir, tapi harus dijadikan rokaat pengganti. Jadi rokaat dua ini dihitung rokaat satu. Nanti didatangkan rokaat kedua lagi. Jadi seolah-olah kalau ada yang melihat, seolah-olah sholat subuh berapa rakaat? Tiga. Paham? Itu yang harusnya. Tapi kalau masih rakaat pertama, yang kehilangan sujudnya, rakaat duanya, kemudian dia tahiyat akhir, baru sujud satu kali, sudah tahiyat akhir, maka makmumnya mengingatkan, subhanallah. Nanti kalau imamnya nambah, ya selesai. Kalau dia sudah terlanjur salam, berarti dia kembali sujud dulu satu kali, lalu kemudian tahiyat ulang, lalu salam, lalu sujud sahwi. Nah. Apa hukumnya membaca ayat Quran di tempat umum, kemudian orang yang sedang lewat memberi uang kepadanya dalam kotak yang sudah disediakan? Hukumnya haram. Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bihi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an wa la ta'kulu bihi, dan janganlah makan dari Al-Qur'an. Di antara makna jangan makan dari Al-Qur'an yang disebutkan oleh para ulama adalah membaca Al-Qur'an lalu dengan sekedar baca dapat uang. Misalnya ngamen dengan Al-Qur'an. Itu dapat uang hanya dengan sekedar baca. Adapun dapat uang dengan mengajarkan Quran, ada silang pendapat ulama. Tapi yang benar boleh. Allah Alam. Beda antara hanya membaca dengan mengajarkan. Jadi kalau seorang juara MTQ diundang oleh pemerintah untuk membacakan ayat Al-Quran sebagai pembuka dari sebuah acara tahunan, lalu dia pulang bawa amplop, maka amplop ini terlarang baginya. Paham ya? Berbeda dengan guru TPA atau guru tahsin. Ini lagi dibuka tahsin. Siapa yang sudah daftar tahsin? Ada 100 berapa orang ya? Di hari kedua 120 orang. Kalau tidak salah kemarin itu ada 140-an orang sudah yang ikut tahsin, yang mendaftar. Gak tahu hari ini berapa. Makanya tadi beberapa yang pergi karena mau tes katanya. Kalau dia guru tahsin lalu dia pulang, dia mendapatkan mukafa'ah, maka hukumnya boleh karena ada unsur pengajaran. Apa hukumnya makmum menyelisihi makmum yang lain, bahkan imamnya, dalam arah? Di sini dikasih gambar, panahnya lurus-lurus-lurus, kecuali satu bengkok miring sendiri. Saya pernah lihat yang seperti ini, waktu di Jogja dulu. Ada satu bapak-bapak yang ngotot, dia maunya kiblat itu miring sedikit. Tapi penduduk di situ membuat sajadahnya lurus sesuai bangunan, dan dia maunya miring. Dan dia juga suka untuk sholat di rokaat di shof pertama. Jadi dia kalau sholat di shof pertama, kadang-kadang kepalanya kepentok sama kepala orang di sebelahnya, yang sebelah kanan. Kenapa? Karena dia miring beginilah. Jadi kalau ruku, tok gitu kepalanya, kadang-kadang. Alasannya dia kan sudah bergeser kiblat itu. Yang benar, bagi orang yang kiblat itu hanya dia tahu arahnya saja, seperti kita di sini. Kita bukan orang yang di Masjidil Haram, semoga Allah memberikan rezeki untuk antum ke sana. Untuk orang yang lihat Masjidil Haram dengan matanya, maka wajib untuk menghadap porosnya. Untuk orang yang ada di dalam Masjidil Haram tapi tidak lihat Ka'bahnya, maka dia harus ikuti keramiknya. Untuk orang yang jauh di luar sana dan tidak tahu arah-arahnya kecuali dengan perkiraan, maka kewajiban mereka hanyalah memperkirakan arah yang benar, tapi tidak wajib untuk ngepas-ngepaskan. Kita di sini adalah orang yang tak melihat Ka'bah dan tidak tahu kecuali dengan cara memperkirakan. Maka kita wajib untuk menghadap ke arah kiblat. Kemana kiblat yang dikenal? Kita kenal kiblat ke arah apa? Barat. Maka coba cari arah barat. Adapun ngepas-ngepaskan miring sedikit kah, 5 derajat kah, maka ini bukanlah suatu kewajiban. Nah. Dan memaksakan diri ke hadapan orang lain, maka ini tidaklah pantas. Kecuali bila antum mau miring-miring sedikit, tapi antum paling pojok, pojok kanan. Jadi kalau antum miring-miring ke kanan, antum kepentoknya sama jendela, nggak sama kepalanya orang. Bagaimana jika berijtihad dan ilmunya diambil dari dakwah ustadz yang didengarnya? Jika benar gimana, jika salah gimana? Siapa yang bisa tebak salahnya di mana? Nanti saya kasih hadiah. Coba pertanyaan ini salahnya di mana coba? Saya ulang ya. Bagaimana jika berijtihad dan ilmunya diambil dari ustadz yang didengar? Kalau benar gimana, kalau salah gimana? Pertanyaannya ada yang keliru. Ada yang tahu salahnya di mana? Apa benarnya harusnya? Betul, salahnya terletak pada kata ijtihad, tapi benarnya apa? Antum keliru. Dia berkata, bagaimana kalau seandainya berijtihad diambil dari ustadznya? Maka jawabannya, itu namanya bukan berijtihad, itu namanya taklid. Paham? Kalau ngambil dari ustadz, itu namanya ikut. Ijtihad itu mikir sendiri. Paham? Antum gak pernah dengar sesuatu, gak pernah dengar apa hukumnya. Gini, apa hukumnya? Apa ya, perkara barulah yang belum pernah ada yang bahas. Apa hukumnya jualan baju samase tapi KW dan logonya diletakkan bukan di atas kantong, tapi di depan kancing. KW nih. Tapi kalau aslinya kan di sini kan ya, di mana itu? Sini ya. Nah letakannya di sini. Tapi logonya tetap sama sah. Apa hukumnya? Antum belum pernah dengar dari ustaz manapun lalu antum berijtihad. Menurut saya itu boleh. Kenapa boleh? Karena meskipun logonya sama, tapi letaknya tidak sama. Itu namanya apa? Itu ijtihad. Tapi kalau sudah ada ustaz yang bahas, hukumnya adalah misalnya enggak boleh karena itu kan KW, meskipun letaknya enggak sama tapi logonya sama. Antum dengar terus antum nukil ke orang, setahu saya itu enggak boleh karena begini dan begitu. Itu namanya bukan ijtihad, tapi namanya apa? Apa namanya? Taklid. Maka kalau antum taklid kepada seseorang yang antum yakin ilmunya, maka insya Allah antum terbebas dari kesalahan dan dosa. Yang nanggung siapa? Ustaz yang antum ikuti. Paham ini pertanyaan? Nah, ada kaidah yang disebutkan, man asnada faqad bari'a. Siapa yang menyandarkan sebuah ilmu kepada seseorang, maka dia telah berlepas diri. Siapa yang nanggung yang di tempat dia sandar? Misalnya antum lagi dengar nih ribut-ribut soal GoPay. Antum mengatakan menurut saya halal, saya menyelisihi ustaz, silakan. Tapi itu antum ijtihad sendiri atau dengar dari siapa? Oh, saya dengar dari ustaz yang lain. Maka antum terbebas. Siapa yang menanggung dosanya? Ustaz. Begitu juga manakala antum mengharamkan. Saya mengharamkan. Kenapa? Antum ijtihad sendiri? Enggak, saya ikut ustaz yang lain. Siapa? Ustaz fulan fulan fulan. Maka antum telah terbebas. Siapa yang menanggung kesalahannya? Ustaz. Maka memang jadi ustaz itu bukan main-main. Ustaz itu akan menanggung seluruh dosa apabila ternyata kesalahan dan itu menyebar di kalangan mad'unya. Maka kalau ada yang mengatakan saya berfatwa dan lain-lain, jangan khawatir. Saya sudah mikirkan dulu sebelum saya keluarkan fatwanya. Kenapa? Karena saya tahu posisi da'i itu manakala diikuti dan benar, dia dapat pahala banyak. Kalau salah, dia dapat dosa banyak. Tapi mengeluarkan sesuatu, memang itu dipikir dulu. Sebelum itu jadi publish, itu harus dipikir dulu memang. Bukan menulis sembarangan. Sudah 6 bulan, anak tidak tinggal bersama istri. Istri anak tinggal dengan orang tuanya. Rumahnya di luar kota. Di kampung sana dia bekerja. Anak panggil malah tidak mau ikut. Dia maunya kuliah lagi. Orang tuanya selalu mensupport dia. Anak selalu nasihatin, tapi selalu anak dibilang cerewet. Apa yang harus anak lakukan, Ustaz? Ini pertanyaan tidak bisa saya jawab umum karena saya harus tahu kasusnya apa. Karena kan kasusnya banyak. Silakan antum datang ke tempat saya pagi-pagi, jangan malam-malam. Datang pagi-pagi, dan kalau bisa lebih lagi saya suka kalau ada istrinya. Karena kalau datang pasutri dua-duanya, saya bisa dengar dari dua-duanya. Lebih adil bagi saya untuk menghukumi ketimbang datang cuma salah satunya. Saat iqomah dikumandangkan dan sedang sholat sunnah, sholatnya dihentikan atau lanjut? Jawabannya, kalau seandainya baru mulai, maka batalkan. Kalau seandainya sudah rokaat kedua tapi masih panjang, maka batalkan. Kalau sudah rokaat kedua dan sudah bagian akhir, maka lanjutkan. Ini ijtihad Syekh Al-Albani yang saya ikuti. Berdasarkan hadis Nabi SAW, idza uqimatish shalah fala shalata illa al-maktubah. bila sudah dikumandangkan iqamat, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat yang wajib saja, yaitu yang sedang dikumandangkan dianya. Kecuali sholat sunnah itu hanya tinggal bagian akhir saja, karena iqamat itu pun butuh waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Antum sembari attahiyatulillah wassalatu wattaibat. Bisa jadi dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Antum juga innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Imamnya bilang istawu shufufakum afsufu. Sawu shufufakum, antum pun masih bisa menyelesaikan salat antum. Maka tidak mengapa. Kenapa yang tanya ini? Apa pendapat Ustaz tentang denowarisman yang sedang viral? Apakah doa tersebut boleh? Saya terus terang gak tertarik ngurusin politik. Tapi itu kan semua doa-doa politis ya. Ya tanda. Ditanggapin juga nanti juga lama-lama hilang, kan gitu. Bagaimana tanggapan Ustaz terhadap dai IJT yang mengajak debat terbuka seluruh dai yang mengharamkan musik di akun TG-nya? Saya tahu maksud antum Diri kan? Yang disebut Sulaimannya nanti orang semua tahu. Saya sudah simak video tantangan debat tersebut. Saya katakan percuma dan buang waktu untuk meladeni, karena di bagian ujungnya sudah ada kata-kata begini: seandainya tidak ada ulama yang menghalalkannya, maka saya akan rujuk. Tapi kalau seandainya ada yang menghalalkannya, maka kita harus menghormati. Kalau gitu selesai, tidak perlu debat. Kenapa? Memang musik ada yang menghalalkan. Siapa? Ibnu Hazm. Tapi kita harus lihat Ibnu Hazm menghalalkannya kenapa? Apakah Ibnu Hazm dalil? Jawabannya bukan. Ulama itu bukan dalil. Dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah yang dibawakan si ulama. Maka kalau cuma nantang dengan kata-kata, seandainya ada yang menghalalkan, maka saya enggak mau rujuk. Ya sudah selesai. Memang musik itu enggak ada yang menghalalkan kok. Memang musik ada yang menghalalkan, Ibnu Hazm. Tapi Anda harus tahu apa dalilnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm sebagaimana disebutkan para ulama dalam masalah musik, inilah kesalahan beliau yang dimanfaatkan oleh dai-dai model dia yang senang dengan musik dan merasa dakwah bagian dari musik, juga bagian dari dakwah. Maka selesai. Nanti toh kita di hari kiamat tanggung jawab sendiri-sendiri. Antum mau menghalalkan musik? Silakan. Saya mengharamkan musik dengan apa yang saya yakini dari ilmu. Antum mau main musik? Silakan. Saya cuma beritahu bahwa itu haram dengan dalil. Kalau membantah, ya udah. Nanti kan di hari kiamat Anda akan bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan. Kami pun akan bertanggung jawab atas apa yang kami sebutkan. Seandainya musik itu ternyata halal dan kami haramkan, maka kami pun akan menanggung dosa kok. Jangan khawatir. Maka tidak perlu Anda menantang-nantang debat terbuka. Pun saya nasihatkan kepada teman-teman, mohon jangan diviralkan. Kenapa? Buang waktu antum, buang kuota antum untuk menyebarkan sesuatu yang gak akan ada ujung. Nah, kecuali kata saya ini, tolong dipotong dan sebarkan. Gitu. Hah? Ya, nanti tolong difoto biar sampai ke saudara Derinya bahwa saudara Deri menantang debat terbuka, tapi di bagian akhirnya sudah ada jawaban nantinya. Apa jawabannya? Kalau ada ulama yang menghalalkan, maka harus saling hormati. Oh ya sudah, selesai. Saya enggak maksa kok. Saya bilang musik haram, Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bukhari. Riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya iqamun min ummati yastahilun al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada sekelompok umatku muslim juga yang menghalalkan empat yang haram. Zina, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat musik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan, nah antum adalah bukti betulnya hadis itu. Paham? Kalau antum mengatakan Ibnu Hazm bolehkan, maka saya jawab Ibnu Hazm mengalami zallah, tergelincir di dalam masalah ini. Beliau zallah karena menghukumi hadis ini dengan dhaif, karena menganggap Al-Imam Al-Bukhari tidak mendengar perkataan ini dari gurunya, yaitu Hisham bin Ammar. Dan yang benar sebagaimana disebutkan banyak ulama bahwa Hisham bin Ammar guru langsungnya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dengan kata qala Hisham, bukan qila, bukan dikatakan, tapi mengatakan, menunjukkan bahwa beliau mendengar langsung dengan telinganya, bukan cuma sekedar mendengar katanya. Satu lagi, Der. Seandainya hadis ini memang dhaif sebagaimana kata siapa? Ibn Hazm, maka saya tanya, apakah antum tidak mengetahui bahwa hadis tentang musik itu bukan cuma satu yang didhaifkan oleh Ibn Hazm? Ada banyak sekali dalil yang berkenaan tentang keharamannya alat musik. Taruhlah yang diriwayatkan Imam Bukhari tadi dhaif, maka ketahuilah ada banyak hadis yang lain yang menyebutkan tentang keharamannya dan hadisnya sahih. Misalnya riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayati fi ummati qadhfun wa maskhun." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang di kalangan umatku, di antaranya adalah batu dilempar dari langit, gempa bumi, kemudian manusia mukanya diganti-ganti, dan orang tenggelam dalam bumi. Maka di antara hadirin yang mendengarkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, wa mata dzak?" Ya Rasulullah, kapankah terjadinya itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dhaharatil qayyinat wal ma'azif." Apabila sudah bertebaran alat-alat musik dan penyanyi-penyanyi perempuan, wa syuribatil khumur, dan diminum khamar-khamar. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, dan antum bisa cek. Kalau memang hadis yang didhaifkan oleh Ibnu Hazm adalah dhaif, maka ketahuilah ada hadis yang lain yang sahih. Der. Mungkin ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.